untuk malam ini saya coba, kalau bisa nanti diteruskan untuk besok-besok. Jadi saya mencoba membahas satu kata secara ringan dan pendek ya. Jadi biar nggak berlarut-larut kayak kemarin. Jadi mungkin kita jadi akhirnya cukup energi untuk mencernanya. Dan saya pilih kata ini sebagai motivator, karena kok kemarin saya juga ketemu beberapa orang sebagai motivator, terus bagaimana isinya dia, dari mana dia menggali ilmunya, akhirnya terbersit ke saya pakai oh, mungkin kalau gitu saya mau juga keluarkan beberapa ayat di Al-Quran yang selama ini mungkin sering kita dengar, tapi kita mungkin tidak sadar bahwa di dalam kata tersebut ada motivasi, ada suatu makna yang memberikan kita untuk bagaimana untuk menjadi sukses, bagaimana untuk menjadi kuat. Kata tersebut adalah kata sabata, atau mungkin yang sering kita dengar harian kata sabit, bulan sabit. Kalau kata sabata yang kita dengar, kita harus lari ke sabit ya. Atau di Al-Quran ini diartikan sebagai sesuatu yang teguh, kokoh. Nah, kita mulai belajar bagaimana ahli tafsir atau Al-Quran memberikan makna, dan bagaimana kata tersebut beralih makna atau beralih arti di dalam bahasa sehari-hari. Seperti kata kul a'udzu birabbil falaq, falaq, kata al-falaq. Kata al-falaq di Al-Quran diartikan ahli tafsir melainkan subuh atau sesuatu yang terbelah. Di luar kata falak itu berarti ilmu perbintangan, ilmu falak. Nah, saya sering menggoda orang juga, maksudnya bukan dalam arti menggoda negatif ya, menggoda dalam arti memancing keingintahuan. Tertarik, apakah dia tertarik atau tidak, bahwa oh, di Al-Quran diartikan gini. Tapi kenapa di luar diartikan ini? Apa korelasi dari keduanya? Padahal ini adalah muatan atau sebuah kata yang sama. Begitu juga dengan kata sabata. Dari daftar huruf kata sabata berarti berteguh hati, memperkuat, teguhkan, memperteguh sesuatu yang kuat atau sesuatu yang kuat dalam arti juga mengelilingi sehingga bisa diartikan juga sebagai sebuah penjara, sebuah sesuatu yang melingkupi dan tidak akan bisa roboh. Yaitu yang bermakna sesuatu yang kokoh itu mungkin sebagai penjara ya, diartikan juga sebagai penjara. Di Al-Quran ada 11 jenis kata yang berubah dari dasarnya. Kalau 11 berarti cukup banyak ya kata sabata di dalam Al-Quran. Tapi kita juga jarang menghitung, juga jarang perhatian. Kalau ini banyak berarti di sini dia mempunyai esensi yang cukup vital juga. Karena biasanya dalam hanya satu aja itu biasanya kalau sudah dimuat di Al-Quran berarti luar biasa. Ini ada 11 yang berubah bentuk. Lalu kita lihat di ayatnya. Ini ada di ada 13 ayat. Di sini ini dan kokohkanlah. Ini cerita tentang Bani Israel pada waktu yang dimaksud kokoh di ayat ini pada waktu lalu berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami. Nah, di sini yang kita petik, kalau kita nanti sudah tahu makna sabata, apa yang dimaksud kokohkanlah pendirian kami. Bagaimana mengokohkan pendirian? Karena sering kita kita dengar Al-Quran adalah sebuah quote, sebuah sebuah kata-kata sandi, sebuah kata-kata amsal. Bagaimana cara mengokohkan diri? Jadi dengan kita mengetahui makna Al-Quran, kita bisa kokoh dalam artian seperti yang dicontohkan Rasulullah, yaitu di luar lemah lembut, tapi di dalam benar-benar tidak bisa digoyah. Dan kokoh di sini adalah kokoh yang mempunyai prinsip dan mengerti benar apa yang dimaksud kokoh itu sendiri. Jadi lain ya, antara orang yang keras dengan pendirian kokoh yang dimaksud kata sabatah di sini. Kadang-kadang orang dalam beragama dia keras. Nggak bisa. Harus gini. Seperti ini. Atau dia kokoh. Maaf Pak. Enggak. Ya. Enggak. Tapi dengan sesuatu yang lembut. Tapi dia mengerti banget bahwa kelembutannya dia sama sekali tidak bisa berubah. Dan pada saat ditanya, kenapa kok gini? Kenapa kamu enggak berubah? Karena ini. Nah, ini kokoh yang sebenarnya. Dan ini bukan termasuk kategori keras. Tapi kokoh. Bisa-bisa bedakan. Pak Sir gak berpikir bisa bedakan, Pak Sir. Antara sesuatu yang keras dengan sesuatu yang kokoh. Ini berbeda. Karena kalau kita balikkan ke ayat ini, banyak ayat yang menegur. Kokohkanlah pendirian kami. Ini berarti dia berdoa kepada Allah. Padahal kalau kita berdoa kepada Allah harus dengan suara yang lembut, suara yang santun, pelan. Tapi di sini kita minta dengan lembut tersebut, dengan pelan tersebut, kita minta dikuatkan, dikokohkan. Berarti di sini konotasinya berbeda dengan sesuatu yang keras, sesuatu yang mungkin dengan bahasanya brutal ya. Sesuatu yang vulgar, ini lain. Ayat lainnya Ali Imran. Dan ini juga doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, tindak tinggal kami berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami. Ini. Ya, tetapkanlah berarti kokohkan, tetap, fix. Sekarang bagaimana cara menetapkan, cara mengokohkan pendirian dengan bahasa umum? Tidak masalah. Bagaimana mencari orang kokoh? Ya kokoh misalnya kita dalam hal muslim. Kenapa nggak mau Nasrani? Kenapa kok nggak mau Hindu? Karena saya beriman sama Allah, jadi tetap tidak mau kemana-mana. Kenapa kok iman sama Allah? Ilmunya di mana? Kenapa kok Islam? Ya, karena yang saya dapat itu. Jadi bekal ilmu di sini. Kenapa saya kok Islam? Kenapa saya ini? Lah, dengan kita mengetahui alasan, dengan kita mengetahui bagaimana untuk menjadi kokoh tersebut. Sehingga pada saat kita mungkin berinteraksi dengan orang lain, kita akan terhindar dari perbuatan yang menyinggung orang lain. Tapi kita sendiri juga bisa settle di tempat kita. Dan mungkin dengan cara kelemah lembut, dengan cara kegigihan kita, dalam arti kokoh tapi juga lembut, sehingga orang lain akan bisa masuk. Inilah siar. Orang bisa masuk ke kita bisa mengajak orang lain untuk ke jalan keselamatan. Nah, bagaimana kita bisa mengajak orang lain masuk kalau kita sendiri belum tahu kenapa kok kita sendiri Islam? Nah, kalau kita, oh karena Islam yang terbaik. Kenapa? Dari mana kok tahu Islam itu terbaik? Dibandingkan apa? Di mana baiknya? Parameternya apa? Nah, dengan cara seperti itu akhirnya, oh iya. Orang yang diajak ngomong akhirnya iya ya. saya pikir terbaik ini, tapi dengan adanya parameter ini, diajak secara berpikir sehingga orang-orang yang punya pendirian tapi mereka tidak kokoh dalam artian bisa kita ajak. Nah, kalau kita sendiri nggak kokoh, nggak kita nggak tahu prinsip dari pendirian kita, dengan kata lain mungkin nggak punya pendirian dalam arti mana yang luas, ini juga berat. Nah, kita nanti yang mungkin akhirnya, kalau untuk Katut mungkin agak susah juga ya kalau udah tiba-tiba. Tapi bimbang. Iya ya. Terus gini, terus bagaimana, terus ini. Nah, kalau kita sudah tahu masa pemakaiannya, sekarang kita masuk ke kata sabata. Sudah kita bahas mulai dari bahasa umum, yaitu sebagai kata sabit. Sabit, kita tahu bulan sabit. Bulan sabit adalah kondisi bulan di luar dalam kondisi utuh. Nah, ini masuk ke sabit. Ini mulai sudah enggak. Atau sabit sendiri sebenarnya adalah garis antara terang dan gelap. Kalau kita masuk ke astronomi, bukan astrologi, astronomi, ilmu perbintangan, kita hanya bisa melihat bulan dalam artian teropong, teleskop, dalam kondisi sabit. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita meneropong bulan dalam kondisi purnama. Tapi kalau dengan mata telanjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mungkin yang paling bagus dilihat adalah bulan purnama. Tapi untuk pembelajaran sebagai ilmu pengetahuan, kondisi yang sangat bagus untuk mengamati bulan adalah pada saat sabit. Kenapa? Secara fisik kita lihat, ini mulai bulan awal sampai pertengahan purnama sampai dia berbentuk sebagai sabit lagi. Istilahnya sudah begitu benar-benar melekat di bahasa Indonesia. Nah, ini kata sabata itu sendiri. Sa bisa dilihat di buku halaman 96. Sa adalah kita ambil makna yang mudah saja, hasil, buah, sesuatu yang banyak, peningkatan dari diri, jadi hasil dari sesuatu, buah dari sesuatu, atau juga karena titik tiga, di mana konsep titik tiga itu sama shin, sa, sesuatu yang terang, sesuatu yang jelas. Tapi perbedaan terang di sini terangnya adalah terang sesuatu yang real, sesuatu hasil, beda dengan shin karena dia shinnya itu sendiri radiasi, maka shin di sini adalah sebuah cahaya yang luar biasa, tapi sak di sini adalah sebuah hasil, peningkatan dari diri, dari apa yang kita perbuat diri, apa yang kita lakukan, hasil yang kita terima itulah yang disebut sak. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang dihasilkan dari perbuatan diri sesuatu. Menyesal itu termasuk sak. Buah, ya. Menyesal itu termasuk hasil, ya. Sak adalah buah, hasil. Makanya perempuan disebut unsa. Ketentuan dari sak. Ketentuan yang bisa berbuah. Ketentuan yang bisa mengandung. Karena sak juga unsa perempuan, maka seluruh makna sak akan masuk ke dalam perempuan. Berjumlah banyak. Secara sunatullah wanita pasti lebih banyak. Karena Allah sak ngomong kayak gitu. Punya buah juga. Dan dia berbuah. Dan punya buah. dan dia akan nampak berseri-seri ranum sama dengan arti sak itu sendiri. Loh, serius. Jadi ini bukan porno enggak pun di dalam gini ya. Kalau kita memang masalah akhlak, kita memang bedakan ya mana-mana yang porno mana. Tapi kalau di dalam ilmu pengetahuan sebenarnya tidak ada porno. Perempuan tidak pernah di ilmu pengetahuan tidak pernah ngomong antara laki perempuan. Ilmu pengetahuan akan menyebut XX dan XY sebuah kode. Nah, tergantung pikiran kita. Atau enggak. Jadi kalau kita sudah mengetahui sesuatu, sebuah hasil, sesuatu yang banyak, sesuatu yang terang, clear. Lalu kita masuk ke sekarang ke huruf ba. Dalam, tersembunyi, tidak kelihatan, mendalam. Assalamualaikum. Dalam, jadi bisa-bisa dijabarkan. Nah, sekarang tak. Jadi ini satu kelompok ya, satu rumpun dibalik-balik. Nah, tak diri. Tak bisa juga elemen, tak. Putri, ngasih buku. Tapi akhirnya ya dalam kondisi bulan sabit. Sa adalah sesuatu yang terang. Oh iya, kalau lupa. Tak kalau kita ngomong tak itu elemen tak ya. Taubat, takut, elemen-elemen ruang. Bisa juga saya lupa ini tapi ini garis kan. Bisa juga disebut garis ya tak itu ya. Karena gini, tak nanti kita masuk ke dalam bahasa Inggris lama itu bisa juga diartikan sebuah garis atau bisa juga dia sebuah kotak takut. Tak elemen, bah mendalam kedalaman sebuah dimensi ruang. Jadi tak adalah sebuah dimensi ruang. Elemen-elemen dari ruang apa garis yang menunjukkan x y z koordinasi. Jadi ya karena tadi saya lupa nerangkan makna-makna yang ini nggak muncul. Jadi sahabat tak adalah di mana garis antara sesuatu yang terang dengan sesuatu yang gelap. Batas antara sesuatu yang dalam dengan sesuatu yang nonjol. Batas antara sak yang terang dengan bak yang gelap. Subhat, ya. Subhat itu sesuatu yang sangat jelas, sangat terang, tapi ingat kata sin sendiri juga berbahaya. Bak belum diketahui, mendalam, gelap, hak, tak diri. Jadi subhat itu adalah sesuatu yang sangat terang, tapi apa-apanya masih belum diketahui. Lah Islam menyarankan kalau kita ketemu sesuatu yang subhat, kita belum tahu ilmunya, belum tahu apa-apanya, sebaiknya ditinggal aja. Karena kata sin itu juga menunjukkan sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau kita salah analisa, kita salah mengerti, kita akan dimakan oleh sin itu sendiri. Kita akan terjebak. Nah, kalau memang kita tidak ada ilmu, sebaiknya yang sin ini ditinggalkan saja. Tapi ini sin, bukan tak ya. Makanya kenapa kata subhat, sabihat itu pakai sin. Itu mengandung makna sesuatu yang berbahaya. Taknya dengan ini, punya taknya ini. Subhatnya, apa, taknya di subhat dengan ini, sabit. Kalau, sama. Elemen part atau sebuah garis. Tapi juga diri juga bisa. Makanya kita bisa ambil makna yang senada dengan yang telah ditafsirkan oleh Al-Quran. Kalau tak di sini bisa juga elemen, at atau diri, atau sebuah garis. Tapi kalau di subhat, kalau itu kita ambil untuk kemasalatan, mungkin tak di sini adalah bisa juga bermakna elemen. Jadi sin, sesuatu yang berbahaya, bak masih tersembunyi, belum diketahui. Hak mengarah atau penguasaan, tak diri atau elemen. Jadi banyak elemen-elemen di situ yang walaupun kita sudah tahu, sudah terang, tapi kita sendiri nggak tahu apa-apa di situ. Jadi sesuatu yang subhat, kalau ulama bilang, wis tinggal. Sesuatu yang meragukan. Sesuatu yang sebenarnya berbahaya. Tapi di situ nggak diterangkan apa-apa. Atau ilmu kita kurang. Islam menyarankan tinggalkan. Jadi sesuatu elemen, sesuatu bagian, sesuatu apapun, yang kira-kira itu berbahaya, yang kira-kira itu walaupun terang, tapi sesuatunya masih kita belum tahu, sebaiknya ditinggal. Jangan pernah melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. Itu jauh lebih baik. Malah hukumnya kalau kita melakukan sesuatu, tapi kita belum tahu ilmu dari sesuatu tersebut, apapun tindakan kita dianggap tidak sah ya di dalam Islam. Tidak dapat apa-apa. Apalagi sesuatu yang sin, sesuatu yang berbahaya. Jauh lebih makruf untuk ditinggalkan jauh-jauh. Kecuali kalau kita dalam pencarian ilmu, dan kita tahu ilmunya, kita dibekali ilmu, dan memang itu diniatkan untuk kebaikan, jadi nggak setiap orang ya, nggak setiap orang dan tidak setiap saat, itu khusus untuk ulama-ulama tertentu di bidang tersebut, Allah alam, kemungkinan Islam masih bisa mentolerir. Jadi dengan kita perhatikan garis antara batas terang, lihat, ternyata kontur ini justru malah kelihatan. Bak, dalam, tak sesuatu yang muncul, malah kelihatan di antara garis ini. Tapi kita balik, ke purnama, kita malah nggak lihat apa-apa. Tapi justru di balik, sesuatu yang ada garis terang gelap di sini, malah kita lihat sesuatu yang bergigi. Sesuatu yang nampak konturnya. Lah, kenapa dikatakan kokoh? Kalau kita lihat orang, misalkan maaf, buka baju, dia datar-datar saja, kita nggak sebut dia gagah. Tapi begitu binaraga, antara lekuk dalam dengan lekuk terang, konturnya begitu kontras, itulah kita sebut kokoh. Jadi kita sedikit paham akhirnya kenapa kata sabata ini diartikan kokoh, sesuatu yang kekar ya. Adirai. Jadi kelihatan antara gelap terangnya itu kelihatan. Tapi kalau datar saja. Lagi one pack ini ya. Lagi one pack. Tapi kalau di situ ada terang gelapnya, six pack. Itulah yang pokok. Iya, mungkin di neraka lebih gampang ya menggambarkannya. Konturnya kelihatan ya, naik turunnya ya. Lantek dengan cipet. Malah nggak ada taknya, yang muncul rok. Yang muncul rok, sesuatu yang bulat. Jadi ini, jadi kalau di purnama dia cuma kelihatan flat aja. Tapi begitu sudah lewat dari ke-15 atau ke-18 moon crescent. Ya berarti ya. Tapi ini kalau diperbesar lagi jauh lebih bagus. Pada sesuatu yang ada garis terang gelap ya, pasti di sini muncul sebuah kontur ya, sebuah tekstur. Geliginya kelihatan. Nah ini kalau kita teropong di daerah sini, kawah dan puncak-puncak di gunung di bulan itu akan nampak. Tapi kalau kita meneropong ini, kita nggak dapat apa-apa. Cuma terang gitu aja. Ini kita lihat, jadi Al-Quran bagaimana membuat satu kata, kita bisa lari ke astronomi, kita bisa lari ke fisik, nanti kita bisa lari ke rohani atau akhlak, sebuah motivasi. Ini masih kita bahas dari astronomi, lalu kita bahas ke fisik. Jadi sama, semua garis antara batas terang gelapnya, di sini kontur pasti kelihatan. Nah, sekarang kita balik. Bak, sesuatu yang dalam, sesuatu yang di dalam, tersembunyi. Ini apa biasa kita sebut? Salah nggak kalau kita sebut potensi? Maka di sini ada, di fisika ada energi potensial. Energi yang tersembunyi. Dia akan muncul, dia akan nampak energi tersebut kalau sudah di up. Di on kan. Jadi kalau kita sudah lempar sesuatu ke atas, maka dia punya energi kinetik dan energi potensial yang tadinya tidak ada. Nah kalau kita, tadi kita sudah lari ke astronomi, jadi bagaimana cara melihat tekstur kokoh naik turun kontur dari bulan dalam kondisi sabit. Sekarang kita masuk ke dalam motivasi. Bah, sesuatunya di dalam. Sesuatu yang belum kelihatan. Jadi kalau kita tarik gampangnya, kalau kita pengen kokoh, kita harus bisa membangkitkan sesuatu yang di dalam, suatu potensi dari diri kita untuk bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kita ngomong di masalah akidah, mungkin nggak begitu menarik, tapi kalau kita sudah bahas di sektor bisnis, mungkin lebih mudah dimengerti. Jadi kalau kita ingin sesuatu apa potensi kita dalam dunia bisnis ini bisa kokoh, kita harus bisa mengeluarkan bak dari diri kita sehingga menjadi sak, menjadi sesuatu yang menghasilkan. Jadi mengeluarkan seluruh potensi dari diri kita yang masih tersembunyi. Tak diri, bak tersembunyi, sak dikeluarkan untuk menjadi sebuah hasil. Secara ekonomi, ini sudah ada yang membahas, dan ini teori ini sudah sangat terkenal, yaitu analisa SWOT. Dalam kalau kita ingin memulai sebuah bisnis atau apapun, maka analisa SWOT ini yang harus kita pakai. Sebenarnya analisa SWOT ini sama dengan kata sapata, karena analisa SWOT ini adalah SWOT, S di sini adalah strength, mengenai kekuatan apa yang sanggup kita lakukan. Huruf V nya adalah weakness, bak kita, apa kelemahan-kelemahan kita. Dari situ kita membaca opportunity, bagaimana kesempatan kita raih. Dan kita mulai melihat keluar mengenai treatment, ancaman-ancaman atau sesuatu yang membahayakan dari apa yang kita ingin raih. Ternyata, setelah saya pelajari, antara analisa SWOT yang dikembangkan oleh orang Barat dalam segi perekonomian, bagaimana membuat sesuatu itu kuat, settle, exist. Ternyata Al-Quran juga menerangkan, tapi dengan bahasa yang lain. Dan sebenarnya jauh lebih mudah. Jadi analisa ini tidak akan bisa ditinggalkan. Jadi apapun yang kita lakukan, lebih mudahnya memang kita harus menganalisa, memakai analisa SWOT. Tapi kalau kita ingin balik ke Quran, pakailah analisa Sabata. Apa yang bisa kita hasilkan, apa yang masih belum kita bisa hasilkan, dan potensi apa yang masih ada di dalam diri kita yang belum kita kembangkan. Dan itu harus keluarkan semua. Kalau kita bah juga berarti kelemahan. Sebenarnya di mana kelemahan kita? Kalau kita sudah paham kelemahan kita, berarti kita akan bisa membaca ancaman dari mana yang bisa membahayakan diri kita. Misalkan, dalam segi A, saya kuat. Tapi dalam segi B, saya lemah. Ada juga orang dalam segi B, dia kuat. Tapi dalam A, dia lemah. Ini yang kita harus bisa membaca dari dalam diri kita sendiri. Sehingga kadang-kadang kita sering saling berolok-olok antar teman. Alah, kamu kena gini aja udah ngeluh, udah gini. Loh, dia mengeluh karena di situ memang titik lemahnya. Bagi kita tidak akan mengeluh, tapi karena di situ titik kekuatan kita. Tapi pada saat kita kena titik kelemahan kita, kita mengeluh padahal orang lain di situ nggak ada masalah. Nah, dengan kita tahu semacam itu, kita bisa membentengi diri kita, dan saatnya apa yang bisa kita hasilkan. Potensi kita yang sangat jelas, nampak, sak, itu apa saja. Ya, itu yang harus kita kembangkan. Juga bisa bak, sesuatu yang sembunyi, potensi kita, apa yang belum kita keluarkan. Itu yang harus dibuahkan, yang harus dimunculkan. Nah ini, jadi dari analisa ini akhirnya opportunity juga bisa sesuatu yang masih tersembunyi. Sesuatu yang kesempatan. Nah, kesempatan ini bisa dibaca, kesempatan ini bisa nampak kalau kita sudah tahu kekuatan kita. Wah, orang lain nggak kuat di sini. Orang lain nggak mampu di sini. Tetapi saya punya kekuatan di sini, saya sudah biasa melakukan itu. Oh, berarti ini kesempatan saya untuk menguasai di sisi yang orang lain lemah. Jadi, dengan cara seperti ini, kita akan kokoh diri kita. Dan kita tidak akan ikut-ikutan. Kita tidak mudah untuk diombang-ambing. Nah, kalau kita balikkan kokoh di sini dalam arti akidah di Islam. Apa saja sih potensi-potensi di dalam Islam? Apa saja sesuatu yang telah diterangkan atau sesuatu yang jelas baik di dalam Islam. Nah, dengan kita tahu apa potensi yang masih tersembunyi di dalam Islam yang harus kita kembangkan. Apa saja yang telah terang di dalam Islam. Kalau kita sudah mengerti itu semua. Sehingga kalau ada orang lain bertanya mengenai Islam. Kita bisa memperjelas apa yang telah dia tahu. Dan kita bisa menerangkan lebih dalam lagi apa-apa yang dia belum tahu. Jadi di sini ada sebuah, di sinilah sebenarnya nilai syiar tersebut. Nah, seperti ini. Misalkan saya mengetahui huruf. Saya tahu orang lain belum tahu masalah ini. Daripada saya pening mencari pahala kemana kemari yang belum tentu. Saya melihat sebuah peluang, opportunity. Saya melihat sesuatu, saya lebih baik bergerak di sini. Ini kekuatan saya nggak punya kompetisi dari orang lain, sehingga saya bisa menerangkan yang orang lain belum tahu. Lah, kita pasti punya. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada orang yang 100% sempurna. Kalau orang ngomong 100% sempurna, lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Cuma dia pintar nutupi kelemahannya, itu orang yang cerdas, dan dia tahu potensinya, dia buka di situ, sehingga orang lain melihat, oh, orang ini luar biasa. Yang dilihat sisi terangnya. Tapi ingat, setiap orang pasti punya sisi gelap dan sisi terang. Tapi seseorang yang pintar mengatur sabata, dialah yang kokoh, dialah yang kuat, dan dialah yang pasti nanti menang. Jadi, analisa SWOT ini, pelajaran ini juga pelajaran satu semester sendiri. Untuk ini kita tahu berarti kedalaman sebuah kata dari Al-Quran, di mana kalau ini sudah disusun menjadi sebuah dasar teori, disusun secara metodologi, ternyata untuk mempelajari analisa SWOT sendiri dibutuhkan hampir satu semester lebih. Dan ini kalau ketemu pakar, jadi pakar analisa SWOT ini biasanya disewa oleh orang-orang yang sedang mau mendirikan sebuah usaha baru, bisnis baru, dia sewa pakar-pakar analisa SWOT ini, sehingga dia akan tahu pasti bahwa dalam 5 tahun, 6 tahun ke depan, saya pasti bisa meraih posisi atau meraih kemenangan di sektor bisnis. Dan biaya ini sangat-sangat mahal. Jadi memang untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, tidak ada sesuatu yang murah, dari disertai tekad dan juga kemauannya. Dan orang-orang barat yang harusnya kita menjadi seperti mereka, baik di dunia maupun di akhirat, tapi ternyata mereka yang mengamalkan ilmunya, dan mereka tahu bagaimana mengamalkan itu di dunia, sehingga mereka menguasai, dan mereka akhirnya menjadi pemenang di dunia ini. Sebenarnya harusnya kita. Kita bisa menang di dunia, tapi karena kita juga niatkan untuk akhirat, sehingga harusnya kita juga menang di dunia dan kita menang di akhirat. Itu harusnya. Tapi kita jarang sekali tertarik kepada ilmu pengetahuan, kita jarang tertarik untuk mengamalkan ilmu, dan kita sebenarnya kurang tekad ya untuk menganalisis sebuah ilmu, sehingga akhirnya kadang-kadang kita ketinggalan. Dan untuk meraih kemenangan sesuatu hanya satu jalan, ilmu. Jadi siapa yang bisa kuat di ilmu pengetahuan, dialah yang pemenang. Dan ilmu juga merupakan dua kata terbanyak di dalam Al-Quran setelah kata Allah itu sendiri. Jadi dengan kita mengetahui ilmu, kita akhirnya tahu kekuatan, kelemahan kita, kesempatan apa, ancaman-ancaman apa saja. Jadi ini SWOT lebih mudah dipahami. Jadi di mana kita bisa saknya bisa mengusung sesuatu. Jadi potensi apa yang telah diberikan Allah, gift apa, rahmat apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Oh, saya kok enteng ya kalau melakukan ini ya. Kalau saya melakukan ini kok nggak ada beban ya. Saya kok senang ya ini ya. Nggak ada rasa capek, nggak ada rasa gini. Itulah sak kita. Tapi kalau ini kok aku agak gila, kok rasanya kepeksa, rasanya gini. Oh, itu mungkin kelemahan kita. Dan untuk bak, sekarang malah ada analisa bagaimana untuk mengetahui potensi diri kita. Jari. Orang-orang berani membayar mahal gila-gilaan hanya untuk mengetahui potensi dirinya. Ruang atau second. Iya, jari itu. Belum termasuk konsultasi lebih lanjut ya. Ini untuk bak supaya menjadi sak. Dan ternyata apapun yang diberikan Allah ke kita, semuanya nggak ada sia-sia. Ada yang saya dengar cerita dari orang ini, katanya dari sidik jari ini adalah blueprint dari otak kita. Apa yang masih tersimpan, potensi apa yang tersimpan di dalam otak kita. Sehingga dengan di-scan, kita tahu sidik jari, akhirnya ada orang yang mempelajari dengan analisa. Oh, ternyata kalau orang gini ini, berarti orang ini canggih di bidang ini. Orang ini akan mampu di bidang ini. Orang ini akan lemah di bidang ini. Sehingga dia akan mengetahui potensi yang tersembunyi dari dirinya. Diharapkan dia menang dalam kompetisi hidup di dunia ini. Dan kita tahu itu mahal juga ya, makanya. Cuma tahu sidik jari, sudah bayar, belum konsultasi lebih lanjut. Apalagi kalau pendampingan seterusnya, yeah, untuk keluarga. Semacam sekolah, homeschooling atau apa. Sehingga dia mau mendampingi keluarga kita, dan dia menjadi konsultan keluarga kita, sehingga orang tua kalau mengarahkan anak, lupa anak saya gini, oh ya bukan anak itu gini gini gini, tolong diarahkan gini, tolong diarahkan gini, sehingga kita tahu anak itu besarnya akhirnya apa, dia pasti best di bidangnya, karena apa, didukung dengan ilmu pengetahuan dan didukung dengan potensi apa yang dia punya, dan dia juga diarahkan jangan melakukan sesuatu apa yang dia lemah. Sebenarnya diputar apapun itu sebenarnya analisa SWOT, dan apapun bahasa manusia di Al-Quran menyebutnya sebagai saat apa, terang gelap dari diri. Jadi terang gelapnya diri, sesuatu gift atau suatu potensi diri. Tapi kerennya memang analisis SWOT, bahasa kerennya. Karena kita lebih suka bahasa Inggris untuk keren-kerenan. Jadi di sini digambarkan rantai, sesuatu yang mengikat kaki kita, di mana sesuatu yang membebani kita, ini harus segera kita selesaikan atau kita pull, di mana kekuatan kita, dan di mana kita bisa meraih kemenangan, opportunity, atau treatment, ancaman, jebakan-jebakan. Kita mulai sebuah bisnis. Kita tahu diri kita lemah terhadap perempuan. Bagaimana untuk menghadapi ancaman ini? Jadi kita harus mencari sesuatu yang mengingatkan kita. Atau jangan mendekati nightclub. Atau jangan mendekati diskotik. Atau jangan mendekati kehidupan malam. Itu karena kelemahan kita. Begitu orang ngejak bisnis, ngejak diskusi, ngejak meeting, ngejak apa, yang tahu itu kelemahan kita, jangan dilakukan. Karena di situ ada jebakan tanda tangan. Tapi kalau kita tahu keuntungan di kita, kemenangan kita di situ, bahwa kita nggak goyah terhadap perempuan misalkan, kita nggak goyah digoda sama ini, kita nggak goyah digoda sama ini, justru kekuatan di situ. Silakan ngejak negosiasi bisnis orang lain yang punya kekuatan di situ. Misalkan gini, saya bukalah tempat baik, tempat misalkan nightclub. Di situ ada pura, di situ ada maminya. Di mana pura ini, maaf jangan berpikiran negatif, adalah seorang perempuan yang dilatih khusus untuk menyenangkan lawan bicaranya. Dia memang dilatih khusus. Soal apakah dia fisik atau apa, dia bukan pelacur. Kalau dia suka, dia lakukan, tapi itu sudah memang kita nggak ngomong dosa atau enggak, segmennya lain, tapi memang dia dilatih untuk menyenangkan lawan bicaranya. Dan kita harus bayar dia. Escort. Per jam. Jadi ngomong masalah ikan teri sampai ngomong pesawat terbang, dia akan sangat enak didengarkan di telinga. Bagi seseorang yang kuat, gak ada masalah. Diundang dalam acara bisnis gathering, kita ngomong masalah mau closing sebuah proyek, kita tahu teman kita lemah, misalkan, wah ini soalnya taling temenan, tangga, kita undang aja. Pak, ayo pak, kita rundingan. Kita nanti kalau nama anu ya, kita kursusian di situ. Kita udah bilang ke escortnya, saya mau ada tamu, ini bos. Saya pingin kamu nanti ngomong gini, gini, gini. Kamu rayu dia, entah gimana caranya. Pokoknya dia harus dealing. Siapa? Ini anak bomu gak siap, awas ya. Begitu tawar teman kita aja, disitulah kita menang. Kalau begitu dia dirayu, aduh pak, gini, gini. Nah, bagi orang yang lemah, yang tidak kuat menghadapi godaan semacam itu, sangat mudah. Ayo minum. Ah, siapa? Ah, bapak masa orang laki kuat kayak gini, gak kuat minum. Kalau yang udah ngomong perempuan, mau apa? Karena dia memang lemah. Dirayu lagi ngomong lainnya. Akhirnya apa? Bisa-bisa iki sing jenenge surga. Pas titik ada situ, ayo kita sign. Sign. Selesai habis. Ini. Bagaimana orang mempergunakan kekuatan dirinya, dan bagaimana orang memperdaya orang lain di sisi kelemahannya. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, kita nggak tahu kelemahan kita nggak tahu potensi diri kita, dan kita nggak tahu apa kekuatan kita. Jangan salahkan Allah kalau kita tenggelam di dunia. Karena ini memang sunnatullah, inilah hukum dunia. Dunia bisa diraih, dan orang yang dimuliakan Allah adalah orang yang takwa. Diri yang berpikir, diri yang bercermin, diri yang yakin. Makna kokoh. Dan untuk menuju keyakinan itu kita harus kokoh. Bagaimana untuk kokoh di dunia ini? Terserah kita mau positif negatif, tapi karena kita sekarang ngomong masalah Islam, akidah, ya pasti kita akan ngomong positifnya. Bagaimana cara mengokohkan diri kita? Bagaimana agar kita nggak tenggelam oleh dunia ini? Bagaimana agar kita nggak goyah oleh godaan-godaan di luar diri kita? Treatment satu, kita harus mengenal potensi diri kita. Kita harus mengenal apa yang telah diberikan Allah, kelebihan dalam diri kita. Kita harus selalu mempelajari apa-apa yang ada potensi dalam diri kita. Kita juga harus bisa menutupi apa-apa yang telah menjadi kelemahan kita. Kalau Allah sudah menutupi, kenapa kita harus membuka? Itu harus segera ditutupi. Karena itu memang harus kita tutup. Dan akhirnya kita bisa melihat dunia luar. Setelah kita bisa melihat diri kita, apa yang tersedia di luar, kesempatan apa, dan jebakan-jebakan apa yang ada di luar. Sama dengan kita melihat Islam, kalau kita sudah tahu apa yang terang di dalam Islam, kita akan mencari lebih tahu potensi apa yang ada di dalam Islam, apa-apa yang dilarang di dalam Islam. Setelah kita melihat ke dalam Islam, sehingga kita akan terang untuk melihat dunia ini, kita akan tahu kesempatan mana yang ditawarkan oleh Islam di dalam dunia ini, dan apa-apa jebakan di dunia ini, sehingga kita tidak akan masuk dalam jebakan dunia. Kita akan bisa mengambil keuntungan dari dunia, sehingga kita bisa selamat sampai akhirat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.